نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من النار. Nama yuli khuwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah berlalu bersama kita hadis masalul mu'minin alladhi yakra'ul Qur'an kamithli al-utrujah ta'muhu awrihuha tayyib wa ta'muha tayyib wa masalul mu'min alladhi la yaqra al-Qur'an kamithli at-tamr ri laisa laha ta'muha tayyib aw halwun wa laisa laha rih wa mathalul munafiq alladhi yaqra al-Qur'an kamathali ar-raihana rihuha tayyib wa ta'muha murrun wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul qur'an kamithli al-handalah ta'muha laisa laha rih wa ta'muha murrun muttafaqun alaih. Permisalan orang yang beriman, permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti Al-Utrujah, yang mana Al-Utrujah itu baunya harum dan rasanya enak. Dan permisalan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma, tidak ada baunya dan rasanya manis. Dan permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti minyak wangi, baunya harum dan rasanya pahit. Dan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti Al-Handalah. Handalah ini tidak ada baunya dan rasanya pahit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, demikian juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an, yakni bahwasanya Al-Qur'an nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sewaktu di dunia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat nanti syafi'an li ashabih, dalam keadaan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada pembacanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa ala Imran tuhajjani an sahibihima. Rawahu Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, didatangkan pada hari kiamat nanti Al-Qur'an dan yang membacanya. Wahlihi adalah yang mereka mengamalkan Al-Qur'an sewaktu di dunia. Didatangkan surah Al-Baqarah dan Al-Imran yang keduanya berjidal, yang keduanya berhujah dan terhadap pelakunya, terhadap orang yang mengamalkan ataupun yang membaca dan dua surat tersebut sewaktu di dunia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nama ya ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena demikian, maka hendaklah kita berusaha agar hari-hari yang kita lalui tidak kosong daripada membaca Al-Qur'an. Apakah itu satu halaman ataukah satu lembar ataukah beberapa lembar atau mungkin setengah juz ataupun satu juz ataupun lebih banyak daripada itu. Ya, 6. Hendaklah kita menyisihkan waktu kita, hendaklah kita menyengaja untuk membaca Al-Qur'an ini. Karena kalau kita tidak menyengaja untuk membacanya, maka tidak ada waktu untuk membaca Al-Qur'an. Waktu-waktu penuh dengan atau sibuk dengan perkara dunia. 6. Bangun jam 5, wudu, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian 6. Siap-siap untuk melakukan 6. Pekerjaan ataupun aktivitas yang biasa dilakukan, yang sudah direncanakan tadi malam ataupun sebelumnya. 6. Di siang hari menjelang duhur, siap-siap sholat duhur. Setelah sholat duhur capek habis bekerja, akhirnya istirahat, ngantuk, tidur. Nah, bangun menjelang asar, kemudian sholat asar. Nah, setelah asar, nah, bercengkrama ataupun nah, berbincang-bincang ataupun bermajlis, duduk-duduk dengan keluarga, atau mungkin meneruskan pekerjaan yang masih sisa. Setelah itu maghrib, sholat maghrib, kemudian antara maghrib dan isya capek habis bekerja tadi siang, akhirnya duduk santai sambil minum kopi ataupun minum teh. Setelah itu sholat isya, setelah isya nah, duduk lagi dengan keluarga, bercengkrama ataupun mengerjakan tugas yang dibawa ke rumah. Terus waktu demi waktu berlalu penuh dengan pekerjaan, penuh dengan 6 aktivitas keduniaan. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita terus-menerus demikian, maka tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau kita tidak menyengaja untuk membaca Al-Quran, maka tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Malah terkadang membaca Al-Quran dikesampingkan, sementara membaca koran didahulukan. Ya, pagi-pagi sarapannya koran. Ada berita apa hari ini? Ya, nah. Barakallahu fikum. Ayo alifwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Maka sungguh Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada pelakunya, kepada orang yang membacanya, kepada orang yang mengamalkannya. Nah, kita masuk pada bab baru dalam ilmu tajwid, yaitu hukum-hukum idgham. Idgham artinya idgham adalah memasukkan. Nah, yang pertama, idgham itu adalah idgham al-mutamatsilain. Al-mutamatsilan. Idgham al-mutamatsilan itu adalah bertemunya dua huruf yang sama bentuknya dan sama makhrajnya. Sama bentuknya, sama tulisannya, dan sama makhrajnya. Nah, ini idgham mutamatsilan. Idgham mutamatsilan ini ada beberapa hukum. Yang pertama, wajib idgham. Wajib idgham, wajib disatukan, wajib digabungkan. Nah, seperti nam waqad waqad dakhulu. Asalnya waqad kemudian dakhulu. Di situ dal sukun ketemu dengan dal berikutnya. Sama-sama dal. Hanya yang satu disukun, yang satu tidak. Maka di sini dibaca idgham. Tidak dikol-kolahkan, tidak waqad dakhulu. Tidak, tapi waqad dakhulu. Waqad dakhulu. Anam. Demikian juga misalnya ibrib ibrib bi asok dan surat Al-Baqarah ibrib bi, di situ ba disukun yang pertama kemudian bertemu dengan ba di kasroh. Ibrib bi asok, tidak ibrib bi asok. Anam. Ini idgham al-mutamatsilan, wajib digabungkan. Itu apabila dua huruf nam sama bentuknya, sama tulisannya, dan sama makhrajnya. Maka hukum yang pertama wajib idgham. Kemudian yang kedua, wajib idhar. Wajib idhar. Harus jelas, tidak digabungkan. Yaitu terjadi pada huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad. Huruf-huruf yang panjang. Nah, semisal qalu wahum.